بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وأخواتي في الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah makna taghut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala al-Imam al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. والدليل قوله تعالى دليلنا adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil mengenai seorang pemimpin yang zalim yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengedepankan hukum-hukum tauhid daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. والدليل قوله تعالى, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umun, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu as-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka beranggapan bahwasanya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada sebelummu, yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka tidaklah menginginkan melainkan mereka berhukum kepada tauhid. Waqad umiru an yakfuru bih, padahal mereka sudah diperintahkan untuk meninggalkan tauhid. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ikhwani fid din a'azzani wa jazakumullah, inilah keadaan orang-orang yang mereka berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berhukum dengan tauhid, yang mana mereka telah disesatkan oleh setan yang terkutuk dengan kesesatan yang nyata. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, hadha ad-dalil 'ala anna man hakama bi ghairi ma anzala Allah fahuwa taghut. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, selain Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah taghut. Fi qawlihi yuriduna an yatahakamu ila taghut, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan agar mereka berhukum kepada tauhid. Fatauhid, maka tauhid itu maknanya adalah, inilah ada yang mengatakan makna tauhid adalah huwa syaitan. Jadi ada yang mengatakan tauhid itu adalah setan. Waqila, ada juga yang mengatakan huwa Ka'ab ibn al-Ashraf, yaitu Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi, orang Yahud. Waqila, ada yang mengatakan annahum al-kuhan, bahwasanya tauhid itu adalah al-kuhan, itu para dukun. Li'anna al-araba indahum likulli qabilatin kahinun yahkumu bainahum, dikarenakan waktu itu orang-orang Arab mereka memiliki setiap marga atau setiap suku, setiap kabilah mereka memiliki seorang dukun yang dukun tersebut menghukumi di antara mereka. Allahumma musta'an. Yang jelas semuanya mencakup ya. Karena tauhid itu intinya adalah kullu ma'budu min dunillahi 'azza wa jalla. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Kalau seandainya yang sembah itu adalah sesuatu yang hidup. Naam. Kemudian berikutnya qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsalitsu, yang ketiga, yaitu pembagian mengenai pemimpin-pemimpin tauhid atau mengenai kepala-kepala dari tauhid. Yang ketiga adalah alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Perhatikan ikhwanillah a'azzani wa zakumullah, ayat yang mulia ini datang dalam keadaan tidak satu lafaz, dalam artian ada yang fa'ulaika humul kafirun, fa'ulaika humul fasiqun, fa'ulaika humul zalimun. Oleh karena itu jangan sampai kita mengambil satu ayat saja kemudian bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah muslim yang sah. Jangan sampai kita menolak ayat-ayat yang lain kemudian kita bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah kita atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat ayatnya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini hukum secara global. Sudah kami jelaskan berkali-kali bahwasannya untuk menghukumi per individu dia kafir ataukah tidak, perlu diperhatikan kembali apakah ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan, seperti karena kebodohan atau karena lupa atau karena kekeliruan atau karena paksaan. Semuanya tentunya perlu diperhatikan dan perlu dikaji ulang. Berikutnya qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, fa hukimat 'alaihi bil kufri, maka dihukumi perbuatan tersebut dengan kekufuran. Wa hadza idza ta'ammada al-hukma bi ghairi ma anzalallah, yang demikian itu apabila orang tersebut berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, berhukum dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah dengan sengaja. Jadi syaratnya dengan sengaja, menyengaja berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ja'ala al-mahakim tahkum bi ghairi ma anzalallah bi qawanin wad'iyyah, dan dia menjadikan tempat hukum tersebut menghukumi dengan yang selain yang Allah Ta'ala turunkan, dengan undang-undang yang diletakkan oleh manusia, undang-undang bikinan manusia. Akhirnya wa alha syari'ata wa qasaraha 'ala al-ahwal asy-syakhsiyyah faqat, kemudian dia menghilangkan syariat ini dan mengurangi syariat tersebut diterapkan kepada keadaan-keadaan per individu tertentu. Jadi tidak semuanya dihukumi dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, namun hukum Al-Quran dan Sunnah digunakan oleh mereka untuk menghukumi orang-orang tertentu yang seperti ini tidak dibenarkan. Wa ammal munazza'at bainan nas wal khusumat fa yahkumu fiha al-qanun, hadza kafirun, kata beliau. Hati-hati. Dan adapun perselisihan-perselisihan di antara manusia dan permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara manusia, kemudian dia menghukumi dengan undang-undang bikinan manusia untuk menyelesaikannya, maka yang seperti ini pada asalnya adalah kekufuran dan pelakunya difonis nah termasuk orang kafir walayyabudillah. Namun perlu diperhatikannya dalam artian kalau lafaz-lafaznya nah barakallahu fikum dia kafir kemudian ini termasuk kekufuran dan misalnya, itu namanya hukum secara global. Jadi untuk merinci per individu itu jangan sembarangan, karena Kalau sembarangan nanti berakibat yang sangat berbahaya, dan akhirnya kita memvonis seseorang yang pada asalnya tidak layak untuk divonis, itu sangat berbahaya sekali. Naam. Karena datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, padahal saudaranya tersebut tidak kafir, maka ucapan tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi hukum globalnya, orang yang berhukum di dalam menentukan atau menyelesaikan sebuah pertikaian, permusuhan dalam masalah agama dan semisalnya, berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kekufuran, namun dikecualikan. Wa yustasna min dhalik, dan dikecualikan dari hal tersebut, awalan yang pertama. Jadi orang yang berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah pada asalnya adalah kafir, tapi dikecualikan. Kita lihat pengecualiannya. Awalan yang pertama, man hakama bi ghairi ma anzalallah bi sababi istihadin wa akhta'a fi istihadih fa huwa ahlun liijtihadih fa hadha ma'dzurun wa maghfurun lahu khata'uhu. Artinya yang pertama ini, yaitu orang yang dia berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebab karena dia berijtihad. Jadi dia berijtihad dan dia termasuk ahli ijtihad dari kalangan para ulama, kemudian keliru ijtihadnya, keliru pendapatnya, maka yang seperti ini orang tersebut ma'dzur, diberi pahala dan diampuni kekeliruannya karena dia apa? Ahli ijtihad dari kalangan para ulama, namun keliru dalam berpendapat. Naam, Allahu musta'an. Yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kedua, orang yang berhukum kepada hukum selain yang Allah telah turunkan, wa huwa ya'lamu annahu mukhalifun. Perhatikan, dalam keadaan orang tersebut mengetahui bahwasanya hukum tersebut menyelisih. Na'am barakallahu fikum. Jadi orang berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an Sunnah dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut menyelisih. Walakin hakama bihi li hawa fi nafsihi. Tapi ingat, dia berhukum dengan selain Al-Quran wa Sunnah dikarenakan hawa nafsunya. Bukan sengaja ya. Bukan meyakini, tapi karena hawa nafsu. Karena hawa nafsunya, awli tama'in fi malin awrishrah. Atau karena rakusnya dia terhadap harta. Atau semacam rishrah, yaitu barakallahu fikum wa hafidhakumullah, suapan. Karena mendapatkan suap gitu ya. Disuap dengan harta, atau karena hawa nafsunya, dia berhukum kepada selain Al-Quran wa Sunnah. Yang seperti ini bagaimana kita lihat? Wahuwa ya'taqidu, dalam keadaan dia masih meyakini, annahu yajibul hukmu bima anzalallah. Dia yakin bahwasanya apabila berhukum, harus berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Cuman dia tadi berhukum karena apa? Dia berhukum kepada selain Al-Quran wa Sunnah, sebabnya karena harta, sebabnya karena suapan, sebabnya karena hawa nafsu. Nah, yang seperti itu barakallahu fikum, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya wajib berhukum dengan Al-Quran wa Sunnah, kata beliau, ya'taqidu hadha wa ya'taqidu annahu mukhalifun, dan dia masih meyakini bahwasanya perbuatan tersebut menyelisih daripada al-haq, fahuwa mudnibun wa 'athin sahibu kabiratin. Maka pelakunya tidak kafir, pelakunya dikatakan berdosa dan bermaksiat, pelaku dosa besar. Jadi yang dikecualikan dua ya. Yang pertama, seorang alim yang dia itu berijtihad, keliru di dalam berpendapat, akhirnya dia berhukum kepada selain Al-Quran Sunnah, maka dia diampuni kekeliruannya dan dapat satu pahala karena keliru dalam berijtihad. Yang kedua, orang yang dia itu berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah dikarenakan hawa nafsu, atau dikarenakan harta yang dia harapkan, atau dikarenakan suapan, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya wajib berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka pelakunya adalah apa? Pelaku dosa besar. Mu'minun asin. Dia mudnibun asin. orang yang berdosa dan pelaku maksiat. Nah, pelaku dosa besar barakallahu fikum, ingat-ingat, pelaku dosa besar di dunia tidak dikafirkan. Nah, di akhirat nanti tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Di dunia dia dikatakan mukminun naqisul iman. Dia masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Itu pelaku dosa besar, shahibul kabirah. Terus di akhirat nanti bagaimana ya di akhirat? Kita katakan menurut ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang benar, yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam memvonis pelaku dosa besar, di akhirat nanti pelaku dosa besar tahta masyiatillahi jalla wa'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Artinya, jika Allah ta'ala menghendaki untuk mengazab, diazab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah ta'ala menghendaki untuk mengampuni, diampuni, langsung dimasukkan ke dalam surga. Itu pelaku dosa besar. Berbeda dengan kelompok sesat dari kalangan Khawarij yang mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia kafir. Langsung kafir, bayangkan itu. Itu kelompok yang ekstrim, kelompok yang sangat keras. Jadi mengatakan pelaku dosa besar kafir. Penjudi kafir. Nah, misalkan perampok misalkan kafir. Pemabuk kafir. Langsung itu. Nah, padahal barakallahu fikum wa hafizakumullah, selama dia masih memiliki benih-benih keimanan dan juga tauhid, tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa dikatakan demikian. Kemudian pendapat orang-orang Khawarij mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam api neraka. Jadi beda ya. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka, di akhirat nanti enggak dapat ampunan, kekal terus tinggal di dalam api neraka tersebut. Naam. Kemudian hukumnya kalau di dunia kata mereka kafir. Mereka mempermisalkan seperti apa tadi? Mereka mempermisalkan seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 tidak dikatakan 10 lagi katanya. Nah, 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal 9. Nah, orang muslim mukmin sekali saja berbuat dosa besar kafir. Tidak dikatakan muslim lagi. Ini menurut siapa? Menurut orang-orang Khawarij. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa sandarannya Al-Quran wal sunnah, tidak berlebih-lebihan dalam vonis, mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Pelaku dosa besar itu dia masih dikatakan mu'minun asin. Dia masih orang yang beriman tapi pelaku maksiat. Paham ya? Mu'minun naqisul iman. Dia masih dikatakan mukmin berkurang keimanannya. Kemudian muncul kelompok sesat yang lainnya. Kelompok yang sesat ini yang parah juga, yaitu kelompok Murji'ah. Nah, kalau kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mukmin imannya sempurna. Wah, ini kelompok Murji'ah. Jadi kelompok Murji'ah mengatakan dia mukmin imannya sempurna. Jadi mau penjudi, pemabuk, perampok, penzina, pelacur, mukmin imannya sempurna. Nah, di akhirat bagaimana? Di akhirat wajib masuk surga. Itu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Tapi itu semuanya keliru ya. Yang benar adalah pendapat pertengahan, pendapat ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar di dunia dikatakan mu'minun naqisul iman. Dia dikatakan mukmin tapi berkurang keimanannya. Adapun di akhirat nanti tergantung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu pendapat yang tepat dan benar. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ar-rabi'u yang keempat. Yang keempat ini, na barakallahu fikum wa hafidhakumullah, masih pembagian daripada na'am pembesar-pembesar atau pecahan pemimpin-pemimpin tauhid. Ar-rabi'u yang keempat, alladhi yad'i 'ilmal ghaibi min dunillah, qala al-imam al-mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Ar-Rabi'u yang keempat adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala, seperti para dukun, tukang sihir yang mereka terkadang menebak kejadian-kejadian, atau terkadang mereka na'am barakallahu fikum berani menawarkan kekayaan, jangan percaya. Nah, mereka punya campur tangan dengan para jin yang jahat, punya campur tangan dengan para setan. Hati-hati. Naam. Kalau ada orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan taghut. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau ada kecurian, hilang barangnya, jangan lari ke dukun. Jangan lari ke tukang sihir. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalasi dengan yang sesuai atau yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat di sini wadzalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui ilmu ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan ilmu ghaib tersebut kepada seorang pun kecuali dari kalangan para rasul yang Allah taala kehendaki untuk na'am barakallahu fikum ditampakkan ilmu ghaib. Adapun manusia barakallahu fikum seperti kita-kita atau yang semisalnya, itu na'am barakallahu fikum mahabbatakumullah tidak mengetahui ilmu ghaib. Karena ilmu ghaib ada ilmu yang tidak nampak yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kuncinya dan kita semuanya tidak bisa mengetahuinya. Adapun dari kalangan para nabi dan rasul, ada yang mereka diberikan kemampuan untuk mengetahui ilmu ghaib, itu pun adalah sebagai mukjizah yang Allah telah berikan kepada nabi tersebut. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, haulai humul kuhan fahum tawahid. Mereka itu adalah para dukun yang mereka dikatakan adalah para tawhid. Jadi hati-hati, para dukun tidak selamat daripada kesyirikan. Para tukang sihir tidak selamat daripada kesyirikan. Oleh karena itu, jangan sampai ada di lingkupan keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, bapak ibu kita yang masih suka dengan perdukunan. Kalau seandainya masih ada, kita dakwahi, kita ajari, kita bimbing, kita arahkan kepada jalan yang benar. Tinggalkan perdukunan, tinggalkan barakallahu fikum ilmu sihir. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu sesat yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam jurang neraka jahannam wal iyadu billah. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang keempat ini memang banyak sekali kita jumpai barakallahu fikum, baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang namanya para dukun. Naam. Kemudian juga para tukang sihir yang mereka terkadang ada suami yang naam barakallahu fikum kurang cinta dengan istrinya, akhirnya minta bantuan dengan tukang sihir agar memulihkan kembali, agar naam barakallahu fikum menjadikan hubungan suami istri romantis dan semisalnya, itu dihindari semuanya barakallahu fikum. Naam. Apabila minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada tukang sihir. Naam. Kemudian juga para dukun banyak sekali. Terkadang para dukun penipuan pun juga banyak. Sebenarnya dia tidak bisa apa-apa, namun dalam rangka mencari uang, akhirnya dia menjadi dukun. Banyak kan? Banyak sekali barakallahu fikum. Allahu musta'an. Dan perlu diperhatikan ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, ancamannya sangat berat sekali. Mendatangi dukun saja ya, mendatangi, enggak apa-apa, dia mendatangi kemudian membenarkan yang diucapkan dukun tadi, maka sungguh dia telah mendustakan nan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi sampai bertanya dan percaya serta bayar lagi. Paham ya? Itu tambah parah lagi, Allahu musta'an. Naam, yang gratis saja haraman itu istilahnya. Yang gratis saja haram, apa sih bayar ini ya? Yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wala yajuzu at-tahakum ilaihim, tidak diperkenankan berhukum kepada para dukun. Wala yajuzu adh-dhahab ilaihim, dan tidak diperkenankan pergi kepada para dukun. Wasu'aluhum, dan bertanya kepada mereka. Hati-hati, karena seringnya banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang tentunya mereka jauh daripada ilmu yang benar, terkadang kehilangan mobil atau kehilangan uang jutaan gitu ya, larinya ke dukun. Tanya kepada dukun. Pak dukun atau mbah dukun istilahnya ya. Mbah dukun, uangku hilang. Berapa? Jutaan katanya. Hilangnya kapan? Hilangnya pada malam Jumat. Akhirnya dukunnya pun mulai menggambarkan dan gambaran-gambaran. Terkadang dengan ngunyah semacam kemenyan itu ya. Dikunyah kemudian komat kabin baca mantra itu ya. Nah karena ada seperti itu ada. Bukan film ya. Ada. Nah barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dia mengambil semacam bejana. Bejana di situ taburkan bunga yang bunganya warnanya merah putih. Paham ya? Taburkan di situ. Kemudian setelah dia berkumur-kumur tadi, mengunyah semacam dupa atau kemenyan, disemprotkan ke dalam air tersebut. Akhirnya nampak semua kejadian katanya. Allah musta'an. Ternyata uangnya dicuri sama si fulan pada malam Jumat Kliwon katanya. Jumlahnya sekian, sekarang uangnya pun ada di rumah si fulan. Ternyata dijumpai benar. Wah, bayangkan benar ini ya. Nah, yang seperti ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami jelaskan ya, kalau ternyata yang disampaikan dukun itu kok benar, itu bukan berarti dukunnya benar, namun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya mana yang lebih dia percayai, Allah Subhanahu wa taala atau dukunnya. Nah, Allah musta'an. Banyak sekali kejadian seperti itu. Allah musta'an, kata beliau, li'anna ba'dan nas yadhhabu ilaihim idza dha'a lahu syai', ya kan? Dikarenakan sebagian manusia itu kalau kehilangan sesuatu pergi kepada para dukun. Nah, ini berarti Syekh Shalih Al-Fauzan menceritakan seperti ini memang kejadiannya. Mungkin walaupun tidak di Indonesia, mungkin di Arab pun juga ada seperti itu. Allahul musta'an. Yang jelas, na barakallahu fikum hamdakumullah, dukun itu memang kerjaannya seperti itu. Allahul musta'an. Wa yas'aluhum 'anil ladzi dha'alah. Dan akhirnya orang tadi bertanya kepada para dukun tentang barang yang hilang. Wa yas'aluhum manil ladzi saharahu, terkadang juga tanya siapa yang mensihir dia. Jadi dia itu merasa kena sihir, tanyanya kepada tukang sihir lagi. Nah, karena mereka beranggapan ada dua sihir, ya kan? Anggapannya ada dua sihir, sihir hitam sama sihir putih katanya. Kita katakan dua-duanya haram, enggak ada sihir hitam sihir putih. Dua-duanya yang mempelajarinya terjatuh dalam kekufuran. Barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Hati-hati. Naam. Kata beliau di sini, au yas'aluhum an ahlihi idza kanu ghaibin. Atau terkadang mereka tanya tentang keluarganya apabila keluarganya hilang atau tidak ada. Tanya. Naam. Mana keluargaku? Sudah beberapa hari enggak pulang ini. Tanyanya ke dukun. Dia enggak nyari, tanyanya ke dukun. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini, mahalatuhum, bagaimana keadaan mereka? Tanya terus. Au an amwalihi ad-dha'iyah. Nah, ini juga terjadi. Atau terkadang orang datang ke dukun tanya tentang uang yang hilang. Jadi hati-hati ya. Ini dalam artian bukti yang sangat nyata, dalam artian jin itu terkadang mengganggu kita itu bisa. Terkadang kita sudah menyimpan uang di sebuah tempat yang aman, hilang juga. Nah, barakallahu fikum, karena memungkinkan jin itu mengambilnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua jin itu bagus ya. Ada jin yang jahat pun ada. Sebagaimana manusia, manusia juga ada pencuri kan? Jin juga ada pencuri. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana manusia ada yang kafir, jin juga ada yang kafir. Oleh karena itu hati-hati. Ketika misalkan kita sudah menaruh sebuah barang di tempat yang sudah aman, kemudian kok hilang terus, kita rukyah. Nah, kita rukyah tempatnya itu atau ganti tempat yang lain, pindah tempat yang lain yang kemudian tempat tersebut diruqyah terlebih dahulu. Karena memang na'am barakallahu fikum hamdakumullah, na'am, para setan yang jahat atau jin yang jahat itu mereka juga na'am ada ikatan atau bertengkokan dengan para dukun yang jahat tadi itu. Allahu musta'an. Na'am. Ya kalau di Jawa sana terkenal tuyul ya, ini ada tuyul enggak kira-kira? Tuyul yang kecil itu loh. Oh ya, walaupun mana juga belum pernah lihat tuyul, cuman katanya tuyul itu kecil kayak bayi itu katanya. Allahu musta'an. Nah, kalau di Jawa sana terkenal seperti itu. Yang suka mencuri uang-uang itu biasanya tuyul. Nah, Allahu musta'an, itu ada yang memelihara katanya, dipelihara kemudian na barakallahu fikum harus ada sesuatu yang dipersembahkan. Terkadang ayam yang warnanya harus hitam polos, terkadang harus apa barakallahu fikum, na'am, daging sapi, macam-macam permintaannya itu. Yang jelas apa barakallahu fikum semua kesyirikan itu. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Fahada yakfur idza sadaqahum. Yang seperti ini perbuatannya datang kepada para dukun itu adalah bentuk kekufuran, bentuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kekufuran apabila dia membenarkan yang diucapkan oleh dukun tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya ini, perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan dengan apa yang diucapkan dukun tadi, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati barakallahu fikum, na'amallahu musta'an. Karena kesyirikan, kemudian juga perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mungkar, sebab terjadinya bencana, sebab terjadinya bala atau malapetaka. Oleh karena itu, sering kita jumpai adanya gempa bumi, kemudian gunung meletus, ataupun tsunami, ataupun yang lainnya. Sebabnya diantaranya itu adalah apa? Adanya orang-orang yang mereka senang berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, namun dengan cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Karena mereka bermaksiat, karena mereka berbuat kesyirikan, nah mereka melakukan perkara-perkara yang haram, terang-terangan, perjudian, perzinaan, pelacuran, atau yang semisalnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman azab bagi mereka. Namun perlu diperhatikan, ketika ada dari kalangan kaum muslimin atau kaum mukminin yang tinggal di tengah-tengah bencana tersebut, itu berarti bentuknya adalah ujian bagi kaum mukminin. Ujian bagi kaum mukminin ketika mendapati yang seperti itu keadaannya. Namun itu adalah hukuman bencana bagi orang-orang kufar, bagi orang-orang musyrikin, bagi ahli ma'asi, para pelaku maksiat. Na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Sebabnya diantaranya adalah tangan-tangan mereka sendiri. Yang terjadinya, na'am barakallahu fikum, terjadinya kerusakan, kehancuran dan semisalnya, sebabnya ulah tangan manusia itu sendiri. Mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ada yang namanya ingkarul munkar, tidak ada juga yang namanya memerintahkan perkara yang ma'ruf. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan sebuah hukuman bencana bagi segenap orang-orang yang di sekitarnya. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, wa in kana lam yusaddiqhum fa innahu la tuqbal lahu salatun 40 yawman. Perhatikan baik-baik ini. Yang datang ke dukun kemudian membenarkan yang diucapkan dukun tadi, maka dia telah kufur terhadap syariat Rasulullah. Itu datang tak ya. Sekarang kalau seandainya enggak benarkan bagaimana? Datang enggak benarkan, cuma datang lihat tok gitu. Nah, yang mendatangi tok tidak membenarkan itu saja apa? Tidak diterima salatnya 40 hari. Naam, Allah musta'an. Bayangkan tuh. Hati-hati. Naam. Kecuali kalau datang menasihati bagaimana ya kira-kira? Datang menasihati masuk enggak ya kira-kiranya? Eh? Ini kan lafaznya dia datang enggak membenarkan enggak diterima salatnya 40 hari. Nah sekarang kalau datang kita menasihati gimana kira-kira? Eh, gimana antum? Datang, assalamualaikum. Pak dukun ini haram, nggak boleh pak. Misalkan. Eh, diterima nggak sholatnya nanti? Nah ini datang nggak benarkan yang diucapkan dukun tadi, itu pun apa tidak diterima sholatnya 40 hari lah yang ini. Nah sekarang datang menasihati. Eh? Gak boleh haram, tinggalkan kedukunan, ini kesyirikan, kita nasihat seperti itu. Gimana kira-kira Pak Antum? Antum Pak? Diterima gak salatnya nanti? Diterima ya. Ini dalam artian orang yang datang, benar-benar datang itu karena senang dengan dukun tersebut. Itu. Senang, kemudian malah memuji mungkin walaupun gak benarkan. Tapi kalau datang menasihati, lain lagi urusannya. Tanya, kalau datang menasihati, lain lagi urusannya. Namallahu musta'an. Kita lihat di sini. Mujarradu dhahabi ilaihim ma'siyatun kabiratun. Semata-mata pergi kepada dukun tadi, ingat-ingat ya, perginya bukan dalam rangka mendakwai tapi ya, nah semata-mata dia pergi kepada dukun tadi itu adalah maksiat yang sangat besar. La tuqballahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Na'amallahu musta'an. Uqubatan lahu sebagai bentuk hukuman untuknya. Ala zahabihi ilaihim. Terhadap perbuatan dia pergi kepada para dukun tadi. Allahu musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum hafizakumullah. Jangan sampai masih ada sisa-sisa dari keluarga kita yang jadi dukun. Kalau seandainya masih ada ya dinasehati. Nah, kadang sebagian orang ada ya, ada sebagian orang tapi insya Allah kita enggak ada lah kita saja ya. Nah, barakallahu fikum, kalau masih ada dinasehati. Nah, dinasehati. Tidak perlu kita maksa, nasihati saja. Nah, ini enggak boleh, ini haram, syirik kalau misalnya. Kalau menerima nasihat alhamdulillah, kalau belum menerima ya sabar. Kan itu istilahnya. Tidak perlu kita memaksanya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi ternyata ilmu ghaib itu pada asalnya memang tidak ada dari kalangan makhluk-makhluk, dari kalangan manusia yang Allah telah tampakkan kecuali orang-orang yang Allah telah ridhoi, kecuali orang-orang yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul. Naam. Maka sesungguhnya barakallahu fikum hafizakumullah, orang yang diridhoi tersebut dia pun akan mengetahui yang di depannya maupun yang di belakangnya. Dalam artian mengetahui perkara yang akan datang atau perkara yang telah lampau dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa berarti? Mukjizat. Jadi kalau misalkan ada nabi atau rasul yang mengetahui ilmu ghaib dengan seizin Allah namanya mukjizatnya. Berarti mukjizat yang Allah telah berikan kepada nabi tersebut. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Illa man irtada min rasul. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para atau dari enam dari kalangan para rasul. Sawa'un kana rasulan minal malaikah aw minal bashar. Baik itu utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun utusan Allah dari kalangan manusia. Karena rasul itu ada dua ya. Rasul itu ada dua jenis kan itu ya kan? Rasul malaki sama rasul basyari. Nah, rasul itu ada dua jenis. Rasul malaki sama rasul basyari. Rasul malaki adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Nah, utusan Allah dari kalangan malaikat. Kalau rasul basyari adalah utusan Allah Ta'ala dari kalangan manusia. Nah, rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi ini siapa? Nuh alaihissalam. Adapun secara globalnya para malaikat juga rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan zat yang telah menjadikan para malaikat menjadi para rasul. Maksudnya menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat tersebut memiliki sayap 622, 33 ataupun 44. Di antaranya yang disebutkan secara nas adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mana beliau memiliki berapa sayap, Pak? Antum? Antum? Berapa? Malaikat Jibril alaihissalam memiliki berapa sayap? Antum? 4? Antum? Nah, 2? Masih kurang. Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis memiliki sayap ya. Nah, anda pilih ya, nanti anda pilih. Antum, antum ah. Berapa? 600 sayap ahsan, memiliki 600 sayap. Jadi jumlahnya 600 bukan 2. 600 sayap. Nah, barakallahu fikum wa lahu sitmi'ah janah. Nah, memiliki 600 sayap malaikat Jibril alaihissalam. Namun seringnya kalau di dalam hadis itu seringnya datang dalam keadaan bentuk manusia itu. Seringnya Allah telah takdirkan datang dalam keadaan bentuk na'am barakallahu fikum manusia. Na'am barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Fa inna Allah qad yatni'uhu 'ala shay'in minal ghaib li masalihil ibad. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan ilmu ghaib tadi kepada sebagian para rasul atau para malaikat dikarenakan kepentingan-kepentingan hambanya. Waliyakun mu'jizatan lirrasul, dan untuk menjadi atau dijadikan mukjizat bagi para rasul tersebut. 6. Wa yakun ma'ar rasul rasadun minal malaikah, dan terkadang itu juga menjadi utusan dalam artian na'am barakallahu fikum, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, dari para malaikatnya. Yang jelas barakallahu fikum ahlizakumullah, para nabi dan para malaikat, nah, pada asalnya itu pun juga tidak mengetahui ilmu ghaib. Nah, cuman Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan para malaikat untuk mengetahuinya, dan sebagian nabi pun juga mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sta'an. Naam. Kita ambil dikit lagi. Qala al-allamah al-mujaddid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ard, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, ini masih mengenai ilmu ghaib ya, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak tahu. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, terkadang setan, para setan mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang mereka nanturi barakallahu fikum, atau 100 kabar yang mereka ambil, satu saja yang benar. Satu saja yang benar sebagai ujian yang Allah telah berikan kepada hambanya. Kita lihat di sini. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa isi daratan dan lautan. Semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang sedalam itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalau seandainya ada seekor semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan malam yang gelap gulita, di laut yang paling dalam sana, Allah taala mengetahui. Kalau kita bagaimana? Belum tentu tahu, mungkin ada semut di bawah kita enggak tahu juga. Itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hewan yang sekecil apapun. Semut hitam di bawah batu hitam, di dalam kegelapan yang malam gelap gulita, di laut yang paling dasar sana. Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Naam, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dan maha kuasa. Kita lihat lagi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, masyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun-daun yang berguguran, dan tidaklah ada daun yang gugur melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Semuanya sedunia ya barakallahu fikum, semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Mau daun ini, daun itu, kapan gugurnya, kemudian jumlahnya berapa, tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, pengetahuannya terbatas. Sekarang kalian mengetahui perkara-perkara yang di depan kalian, ya enggak? Mungkin kalian enggak tahu yang di belakang kalian. Itu manusia terbatas. Naam, oleh karena itu manusia tidak memiliki yang namanya idrak. Manusia itu hanya memiliki ru'yah. Ru'yah itu melihat. Adapun idrak itu manusia tidak memiliki. Naam barakallahu fikum. Apalagi kalau idrak yang sifatnya dalam satu waktu, enggak bisa. Idrak itu maksudnya melihat, sekali melihat langsung tahu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kira-kira mampu enggak manusia seperti itu? Langsung tahu sekali dalam waktu sekejap itu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, enggak mampu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu. Nah, Allahu musta'an, menunjukkan bahwasanya keterbatasan manusia. Kita lihat sini. Wala habbatan fi dhulumatil ardh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Paham ya? Semua biji-bijian yang di dalam bumi yang ditanam itu Allah Ta'ala tahu. Nah, semuanya. Kemudian wala radbin wala yabisin, tidak pula yang basah, tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya sudah tercatat di dalam lauhil mahfuz. Semuanya. Jadi kalian semua duduk di sini belajar dan mendengarkan pelajaran itu sudah tercatat di dalam lauhil mahfuz. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun, Pak? Antum? Eh? Ulangi lagi ya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat. Nah, barakallahu fikum, kejadian-kejadian seperti ini. Eh? Kalian duduk belajar, kemudian si fulan akan mati tanggal sekian, jam sekian, kemudian si fulan meninggal dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Itu semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 500 tahun. Kurang, antum? Berapa? 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha qad kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50.000 sanah." Nah, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50.000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi gak perlu khawatir, barakallahu fikum, rezeki kita semuanya sudah tercatat. Gak usah khawatir. Sekarang yang ada kita hadapi, kita laksanakan. Yang berikutnya santai saja. Semuanya sudah ada. Nah, semuanya sudah ada. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, manakala seorang hamba merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyaknya, dia dikatakan kaya. Tapi kalau dia tidak merasa cukup, enggak pernah puas dengan apa yang ada di hadapannya, dia tidak dikatakan kaya. Allahul musta'an. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian dia diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi sedikit banyaknya kita syukuri, barakallahu fikum. Adapun nanti habis nyari lagi, kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas seperti itu. Ya, tidak boleh kita berpangku tangan. Dalam artian bertawakal kepada Allah Ta'ala, na'am wajib. Tapi yang namanya ikhtiar, yang namanya berusaha, itu juga perkara yang menyempurnakan kewajiban tersebut. Adapun yang mengatakan tawakal Allah sudah, suruh kerja enggak mau, berpangku tangan terus di rumah, misalkan, itu enggak benar. Karena tawakal yang benar itu adalah apa? Sidqu i'timadil qalbi Allah Jalla wa Ala fi dalbil manafi' aw daf'i madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Itu definisi tawakal. Tawakal itu definisinya adalah apa? Jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih kebaikan dan menolak bahaya dengan cara melakukan sebab-sebab yang syar'i. Sudah itu saja. Atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, sekarang seekor burung ya, burung walet contohnya, atau burung yang lainnya, itu pergi di pagi hari dalam rangka mencari apa? Makanan, paham ya? Kemudian pulang sore hari dalam keadaan perut penuh, paham ya? Menunjukkan bahwasanya hewan saja tawakalnya kuat sekali. Apalagi kita ini bukan hewan, manusia, barakallahu fikum, sehingga harus memiliki jiwa yang tawakal yang benar, sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, yang namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala perlu menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan ataupun sebab-sebab yang diperbolehkan. Naam. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Adapun berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Nasallahu assalamata wal afiyah. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.